Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma asyara likhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang selanjutnya dari apa yang kita bacakan pada pentafsiran surah Al-Mursalat. Pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-8 hingga ke-15 dalam ayat tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fa'idhan nujumu tumisat, hingga ayat yang ke-15 dalam surah tersebut, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Disebutkan tafsirnya dalam tafsirul mayassar, fa'idhan nujumu tumisat, artinya adalah fa'idhan nujumu tumisat wa dhahaba diya'uha. Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan-keadaan yang terjadi pada yaumul qiyamah yang wajib bagi seorang mukmin untuk mempercayainya dan membenarkannya. Dan ini termasuk dari bahagian konsekuensi ia mengimani yaumil akhir. Beriman kepada yaumil akhir adalah mengimani semua perkara-perkara yang terjadi setelah al-maut dan sebelum datangnya yaumil qiyamah, yang datang khabarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk pula konsekuensi mengimani yaumil akhir adalah mengimani asyratus sa'ah, tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah, dan mengimani kejadian-kejadian yang akan terjadi pada yaumil qiyamah ketika terjadi qiyamatul kubra. Di antara perkara yang terjadi pada yaumil qiyamah, pada hari tegaknya qiyamatul kubra, Allah kabarkan dalam ayat tersebut, fa'idhan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang tersebut itu dihapus sehingga menjadi gelap. Dan disebutkan tafsirnya, zahaba diya'uha, hilang cahayanya, sehingga yang ada adalah kegelapan. Pada hari tersebut juga terjadi gerhana, wa khasafal qamar, terjadi gerhana, sehingga semakin menambah kengerian, kedahsyatan hari tersebut. Nah, dan yang semakna dengan ayat ini adalah ayat yang Allah sebutkan dalam surat Takwir, wa idzan nujum munkadarat. Ini maknanya sama. Inkadarat ini memiliki makna yang sama, yakni zahaba diya'uha. Kemudian wa idzas sama'u furijat. Wa idzas sama'u furijat, artinya disebutkan dalam tafsiril muyassar, wa idzas sama'u tasadda'at, apabila langit-langit tersebut itu terbelah, hancur. Nah, bisa kita bayangkan seperti apa keadaan dan kengerian di hari tersebut. Yang Allah Azza wa Jalla ciptakan langit ini demikian luasnya. Bahkan Allah sebutkan bighairi amadin tarawunaha, tanpa kalian melihat adanya tiang yang menyanggah langit tersebut. Bila langit itu hancur, langit itu terbelah, maka seperti apa jadinya? Demikian dahsyat akan berguguran apa yang ada di sekitarnya. Wal'iyadzu billah. Yang mirip dengan ayat ini adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Inshiqaq, demikian pula Al-Infitar. Idza as-sama'u syaqqat atau idza as-sama'u fatarat, maknanya sama, terbelah, hancur. Ini menunjukkan bahwasanya dunia adalah sesuatu yang fana, yang akan datang waktu hancurnya dunia dan semua apa yang ada di dalamnya. Tidak ada seorang pun pada hari tersebut yang akan selamat dari kehancuran. Hingga Allah sebutkan dalam ayatnya, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Para manusia pada hari tersebut akan mengatakan kepada sebagiannya, ainal mafar, di mana lagi kita bisa menjumpai tempat untuk berlari, berlindung agar bisa selamat. Yang ini tidak ada keselamatan di hari tersebut. Semuanya akan sirna, akan hancur. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah juga menyebutkan wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Yani maksudnya adalah wa idzal jibalu tatayarat wa tanatharat wa sarat haba'an tadruhu ar-riyah. Apabila gunung-gunung tersebut itu hancur, tatayarat, akan berterbangan, hancur. Bila satu gunung meledak demikian dahsyat, terasa oleh orang yang berada di sekitarnya. Maka bagaimana jadinya bila mana semua gunung-gunung di hari tersebut akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan berhamburan, akan berterbangan. Wadana sarat, dan akan berhamburan. Wasarat haba'an tadruhu riyah, hingga jadilah gunung itu menjadi seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wataral jibala tahsamu tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Engkau akan lihat gunung-gunung di hari tersebut seperti halnya layaknya gunung-gunung seperti sebelumnya, jamidah, sesuatu yang keras, yang kokoh, menjulang tinggi di angkasa. Wahia tamurru marrasahab, padahal hakikatnya bila kau perhatikan gunung-gunung tersebut berjalan mengiringi jalannya angin yang meniupnya. Tamurru marrasahab, masya Allah. Sedahsyat-dahsyatnya gunung meledak yang kita jumpai di dunia ini, tidak sampai seperti itu keadaannya. Nah, gunung meledak masih ada puingnya. Pada sebagian keadaannya gunung itu meledak, tapi ternyata hanya menghabiskan bagian atasnya. Maka bagaimana jadinya bila mana gunung tersebut hancur sehancur-hancurnya, bahkan menjadi debu yang berterbangan, berjalan dan bisa dibawa oleh angin yang meniupnya, wal'iyadzubillah. Ini kan dahsyat. Nah, kemudian pada hari tersebut Allah juga menyebutkan wa idzar rusulu uqitat, apabila para rasul-rasul tersebut telah ditetapkan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan tafsirnya wa idzar rusulu uyyina lahum waqtun wa ajalun lil fasli bainahum wa bainal umami, di mana para rasul-rasul telah ditentukan untuk mereka waktu, ajal, dalam rangka untuk menyelesaikan urusan antara mereka dengan umat-umatnya. Nah, para rasul pada yaumul qiyamah Allah akan hadirkan sebagai syahid, sebagai syahid, sebagai saksi, sehingga tatkala umatnya atau kaumnya melakukan dosa-dosa, apakah itu kekafiran, apakah itu kemaksiatan, rasul itu yang bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwasanya tidaklah seseorang bermaksiat, durhaka, kufur kepada Allah melainkan telah diberikan peringatan oleh para rasul-rasul tersebut. Telah diberikan peringatan oleh para rasul. Sehingga Allah sebutkan di antara dari hikmah diutusnya para rasul-rasul, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya manusia-manusia pada yaumul qiyamah ketika dihisab, sehingga akhirnya mereka mendapatkan azab, tidak punya hujjah, tidak punya alasan, argumen di hadapan Allah Azza wa Jal, yang dengannya akhirnya mereka membenarkan perbuatannya, yang dengannya akhirnya mereka meminta uzur atas kesalahan-kesalahannya setelah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Sehingga rasul sebagai saksi atas umatnya mempersaksikan bahwasanya beliau-beliau telah menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal, bersaksi di hadapan Allah bahwasanya mereka telah menyampaikan kepada umatnya seluruh apa yang telah Allah syariatkan dan apa yang Allah Azza wa Jalla peringatkan. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu qabli illa kana haqqan 'alayhi ay yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun nabi yang diutus sebelumku melainkan Allah wajibkan atasnya untuk memberikan pengajaran kepada umatnya semua apa yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi tersebut, dan memberikan peringatan kepada umatnya semua apa yang telah diperingatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga nabi-nabi, para rasul-rasul sebagai saksi pada yaumul qiyamah. Dalam salah satu riwayat, pernah suatu ketika Nabi SAW meminta kepada salah seorang sahabatnya membaca ayat Al-Quran. Kemudian sahabat ini pun memilih membacakan kepada Nabi SAW surat An-Nisa. Kemudian Rasul mendengarkannya. Sebelumnya ketika sahabat ini diminta untuk membacakan ayat Al-Quran, maka ia mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, atau aqra'u laka wa alaika unzil. apakah saya akan membacakan ayat Al-Quran ini untukmu sementara Al-Quran Allah turunkan kepadamu? Maka Rasul mengatakan, inni uhibbu an aqra'aha min ghairi. Saya sangat suka bila mendengarkan ayat tersebut dibacakan oleh orang selainku, sehingga Rasul mendengarkannya. Kemudian sahabat ini pun memilih membacakan kepada Rasul surat An-Nisa, hingga sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla, yauma ya'ti min kulli ummatin bisyahidin waji'na bika ala ha'ula'i syahida. Pada hari, kata Allah Azza wa Jalla, kami datangkan setiap umat itu saksi-saksinya. Dan pada hari itu kami akan mendatangkan engkau ya Rasul sebagai saksi pula untuk umatmu. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, hasbuk, cukup sudah. Sahabat ini melihat ternyata Rasulullah alaihi salam menangis berlinang air matanya, membayangkan kejadian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Nah, ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga pada para rasul-rasul tersebut, Allah sebutkan dalam surat Al-Mursalat, uqitat, telah ditetapkan waktunya untuk menyelesaikan urusan antara mereka dengan umat-umatnya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengadab satu kaum hingga terlebih dahulu Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, ini menunjukkan kemaha adilan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan pada lafaz ayat yang setelahnya, li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasli. Disebutkan tafsirnya, li ayyi yaumin azimin ukhirat ar-rusulu. Pada hari besar seperti apa diakhirkan para rasul-rasul tersebut waktunya oleh Allah Azza wa Jalla? Pada hari kapan para rasul-rasul tersebut diakhirkan, sehingga di mana ketika datang waktunya maka para rasul-rasul akan dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan antara urusan mereka dengan umat-umatnya. Nah, kemudian Allah jawab, li yaumil fasli. Wa ma adraka ma yaumul fasli wailu yauma idzil lil mukadzibin. Disebutkan tafsirnya, ukhirat li yaumil qadha'i wal fasli bainal khalaiq. Diakhirkannya waktu para rasul-rasul hingga nantinya ketika tiba waktu tersebut mereka akan datang sebagai saksi untuk umat-umatnya adalah hingga datang hari al-qadha wal fasli, hari di mana pada hari tersebut akan ada keputusan dan kejelasan nasib semua para makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Akan terlihat terang siapa yang Allah kategorikan sebagai as-su'ada, orang-orang yang beruntung, yang bahagia memasuki al-jannah. Siapa di antara mereka yang Allah takdirkan sebagai asqiya, orang-orang yang celaka sehingga Allah masukkan mereka ke dalam an-nar. Nah, pada hari tersebut akan jelas keadaan masing-masing makhluk. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Pada hari di mana rahasia-rahasia yang dimiliki oleh seseorang akan tubla, akan nampak, akan terlihat, akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua yang ada pada batin-batin seseorang yang mungkin dahulu dia menyembunyikan kemunafikan, yang mungkin dahulu dia menyembunyikan keraguan-raguan tentang iman, kebencian terhadap Allah dan Rasulnya, pada yaumul qiyamah akan tubla, akan nampak, akan terlihat. Nah, semua anggota tubuh seseorang akan bersaksi kepada pemiliknya di yaumul qiyamah. Bahkan kulit-kulit seseorang akan bersaksi, mempersaksikan perbuatan-perbuatan pemiliknya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu, apa yang setelahnya? Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Mereka akan mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi, mempersaksikan amalan-amalan kami? Seseorang terkadang bersendirian sehingga mudah baginya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang terkadang menyembunyikan di dalam hatinya kufur tanpa ada seorang pun yang melihatnya. Seorang terkadang menyembunyikan di dalam dirinya amalan-amalan kejelekan tanpa ada seorang pun yang menyaksikannya. Namun kulit, tangan, kaki, dan anggota-anggota badan pemiliknya menyaksikan apa yang dilakukan oleh pemiliknya tersebut. Nah, sehingga keseluruhannya akan bersaksi pada yaumul qiyamah. Kulit-kulit ini bisa berbicara. Allah takdirkan semua anggota badan seseorang bisa berbicara. Dan Allah Azza wa Jalla bahkan menutup lisan seseorang pada yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin Allah sebutkan, pada hari di mana kami akan mengunci, menutup afwahihim, mulut-mulut mereka, sehingga mereka tidak bisa berbicara. Mungkin di alam dunia seseorang bermudah-mudahan untuk berbohong. Ia mengatakan A, ternyata yang benar B. Mungkin di alam dunia dia bermudah-mudahan berkhianat kepada saudaranya. Ya, terkadang mengatakan A, namun ternyata yang sebenarnya B, menipu dan yang semisalnya. Tanpa ada seorang pun yang mengetahui niatan yang ada di dalam kalbunya. Tapi pada yaumul qiyamah akan nampak seluruhnya, as-sarair. Rahasia-rahasia seseorang yang mungkin di alam dunia seorang malu bila terlihat. Malu bila mana nampak dan ada yang menyaksikannya, tapi pada yaumul qiyamah tubla, akan nampak seluruhnya, dipersaksikan oleh semua anggota badannya. Kulit-kulit akan mengatakan kepada pemiliknya, antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai, yang membuat kita berbicara adalah Allah Azza wa Jalla, yang maha mampu menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara dengan kekuasaannya. Maha mampu menjadikan sesuatu yang tidak memiliki lisan, ia bisa berbicara dengan kemaha kemampuan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nah, sehingga diakhirkannya waktu para rasul adalah hingga datangnya yaumil qadha wal fasl, hari di mana pada hari tersebut ditetapkan keputusan dan kejelasan nasib-nasib semua makhluk-makhluknya. Nah, atau yaumul hisab, hari hisab, hari perhitungan. Wa ma adraka ma yaumul fasli. Allah menyebutkan dengan pertanyaan, wa ma adraka ma yaumul fasli. Artinya adalah, wa ma a'lamuka ayyuhal insanu ayu yaumin huwa, apakah engkau mengetahui wahai manusia hari apa itu? Yaumul fasli wa syiddatihi wa haulihi, hari di mana pada hari tersebut akan jelas nasib seseorang, dan hari yang demikian dahsyat, yang demikian mengerikan. Demikian dahsyat, demikian mengerikan. Nah, ya mungkin seorang anak yang ia dipanggil orang tuanya dalam keadaan dia sangat takut kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya mengetahui dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat malu orang tuanya, ketika dipanggil takut hingga mungkin tidak bisa menatap wajah orang tuanya saking takutnya. Ataukah mungkin seorang karyawan ketika dipanggil oleh atasannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan perusahaan atau yang semisalnya, maka pada hari datangnya waktu tersebut seseorang akan merasakan ketakutan yang sangat, terbongkar semua kekejiannya, terbongkar semua perbuatannya sehingga dia harus mempertanggungjawabkannya. Belum lagi dia malu kalau semisal diekspos. Belum lagi nantinya dia malu kalau semisal keluarganya mengetahuinya, masyarakatnya, temannya, dan yang semisalnya. Ini tidak seberapa dan tidak sebanding dibandingkan keadaan seseorang ketika datang pada yaumul qiyamah. Nah, tidak seberapa ngeri dan tidak seberapa menakutkan dibandingkan kengerian, kedahsyatan yang dialami oleh seseorang pada yaumul qiyamah. Saking dahsyatnya hari tersebut hingga masing-masing orang tertunduk dan tersibukkan serta memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Jangankan manusia biasa, para nabi-nabi, para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla, pada yaumul qiyamah mereka mengatakan nafsi-nafsi, diri saya, ya ini masih apa namanya menyayangkan perbuatannya, amalannya dahulu di alam dunia, yang ia takut bila mana ia dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ia akan dimurkai, dimarahi, diberikan azab oleh Allah Tabaraka wa Taala. Mereka mengatakan nafsi-nafsi. Para nabi demikian, apalagi seorang manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga hari tersebut adalah hari yang sangat besar. Namun disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan bagi mereka, orang-orang yang mendustakan hari tersebut. Karena mereka orang-orang kufar, tidak mempercayainya. Orang-orang kafir mengingkari datangnya yaumul qiyamah. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Di dalam surat Al-Mu'minun, mereka orang-orang musyrikin mengatakan kepada nabinya, sesungguhnya kehidupan tersebut adalah kehidupan yang kita ini hidup di dalamnya, kita hidup, kita mati, dan tidak ada datangnya hari kebangkitan. Tidak dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kehidupan itu adalah kehidupan dunia saja. Ini persangkaan orang-orang kufar. Bahkan ada lagi yang meyakini bahwasannya ruh-ruh seseorang itu hanyalah ruh-ruh yang tidak bertambah serta tidak berkurang. Ruh-ruh makhluk itu ruh-ruh yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga di sisi mereka ada istilah reinkarnasi. Ketika ruh seseorang keluar dari jasadnya, maka dia akan reinkarnasi. Bisa reinkarnasinya kepada binatang, bisa reinkarnasinya kepada manusia. Nah, sehingga mulailah mereka menyebutkan ada binatang-binatang yang pada hakikatnya adalah reinkarnasi dari orang yang saleh. Waliyadzubillah. Antum tahu Kiai Slamet? Kiai Slamet tahu antum, anak-anak? Kiai Slamet itu di mana? Kiai Slamet di mana? Hah, Polpo? Nggak tahu antum. Fahri? Nggak tahu Kiai Slamet. Di Samarinda seberang. Kiai Slamet adalah nama kerbau. Kerbau bule kata mereka, atau kerbau albino lah, nah, yang kulitnya berbeda dengan kulit kerbau biasa sebagaimana umumnya. Namun mereka mengeluh-ngeluhkan bahwasanya kerbau tersebut adalah jelmaan dari sosok seorang kiai yang terkenal sakti dan yang semisalnya, sehingga digelarilah kerbau tersebut dengan nama kiainya, Kiai Slamet. Tidak itu saja, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, pada hari-hari tertentu, maka kerbau ini atau sang Kiai Slamet dalam tanda kutip akan diarak. Di jalan-jalan raya akan diarak, sehingga dijadikan sebagai ajang pertontonan. Namun yang sangat-sangat miris kita melihat, semua yang berasal dari kerbau tersebut diperebutkan oleh orang-orang yang menontonnya. Kalau kerbau itu buang hajat, maka akan diperebutkan tinjanya. Dan yang semisalnya. Ini keyakinan kufur. Dan tentulah di dalamnya berisikan kesyirikan yang demikian jelas. Tatkala seseorang memposisikan makhluk memiliki andil kekuasaan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur alam dunia. Nah, disebutkan tafsirnya wailu yawma idzil lil mukadzibin, artinya adalah halakun azimun fi dzalikal yaumi لِلْمُكَذِّبِينَ بِهَذَا الْيَوْمِ الْمَعُودِ, kebinasaan yang besar pada hari tersebut untuk mereka orang-orang yang mendustakan hari tersebut yang telah dijanjikan adanya oleh Allah Azza wa Jal, sehingga orang-orang kafir akan binasa. Orang-orang yang dahulunya mengingkari datangnya hari tersebut akan binasa ketika munculnya dan datangnya hari tersebut. Mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Namun disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya adalah dalam surat Al-Mu'minun. Pada yaumil qiyamah, Allah sebutkan bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu mendustakan hari tersebut, yang dahulu mereka tidak mempercayainya, akan mengatakan pada yaumul qiyamah, inna kunna muqinun. Nah, dalam ayat yang lain juga sebutkan, inna kunna muqinun, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang yakin. Nah, ataukah dalam surat Sajdah. Nah, sehingga mereka akan mengatakan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah melihat dengan mata kepala kami kebenaran hari tersebut. Kami telah mendengar ternyata benar kengerian hari tersebut, demikian pula perkara-perkara yang terjadi di dalamnya. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ke alam dunia, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Mereka menyesal dengan penyesalan yang besar dan berharap kalau semisal Allah Azza wa Jalla mengakhirkan untuk mereka kehidupan dunia atau mengembalikan mereka ke alam dunia kembali, agar mereka bisa melakukan amalan saleh yang dahulu mereka tinggalkan, karena pada hari tersebut mereka merasakan yang namanya keyakinan. Berbeda dengan seorang mukmin, ketika didengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan didengarkan oleh mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mempercayainya, mereka langsung meyakininya. Adapun orang-orang kafir baru meyakini kebenaran kengerian hari tersebut ketika mereka merasakannya dan ketika mereka menyaksikannya, sehingga mereka minta untuk dikembalikan ke alam dunia. Namun Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, walau raddu la'adu ila nuhu anhu wa innahum lakazibun. Kalau semisal mereka dikembalikan lagi ke alam dunia, la'adu, maka niscaya pasti mereka akan kembali lagi mengulangi kekafiran-kekafiran mereka. Innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka, Allah katakan sebagai orang-orang yang berdusta. Nah, sehingga kecelakaan bagi mereka orang-orang al-mukadzibin. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu yang ada mungkin kita akan gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan, ketika mendapat kabar duka kaum muslimin di tangan orang kafir, sebagaimana kejadian penembakan di Masjid Selandia Baru, manakah yang lebih didahulukan, mendoakan kebaikan kepada korban atau menghujat kebiadaban pelakunya? Nah, wallahu a'lamu bishawab. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh mereka para ulama, di antaranya oleh Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah, beliau mendoakan kebaikan kepada para pelaku-pelakunya dan diiringi dengan mengecam perbuatan tersebut, dikatakan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sementara ini seakan-akan publik digiring dan diopinikan bahwasannya yang namanya teroris itu sudah pasti beragama Islam. Seakan-akan mereka lupa kalau misal orang-orang kafir juga teroris. Bahkan kekejian orang-orang kafir tatkala melakukan aksi-aksi teror kepada kaum muslimin jauh lebih kejam, jauh lebih mengerikan. Nah, dibandingkan aksi-aksi terorisme. Baik, ada pertanyaan. Jika kita telah bertobat kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, apakah juga tetap dibongkar atau dibuka rahasia-rahasia yang buruk nanti di hari kiamat? Jawabannya tentu tidak. Perbuatan dosa yang seseorang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha tidak akan diperlihatkan sebagai perbuatan dosa, tapi akan dirubah menjadi perbuatan kebaikan, karena taubat adalah ibadah, bahkan sebagai satu bentuk perintah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Sehingga ketika seseorang telah bertobat dari kesalahannya, maka tidak akan diperlihatkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebagai celaan untuknya, namun akan diperlihatkan tobatnya dan akan terhitung sebagai nilai amalan soleh yang dengannya seseorang akan mendapatkan ganjaran pahala dari perbuatannya. Sehingga sering-seringlah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfarlah, karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dalam seharinya sebanyak 100 kali. Tubu ilallahi wastaghfiru. Di sini ada dua kalimat, at-taubah wal istighfar. Kalau tobat dikatakan taubat bila seseorang bertobat atau beristighfar meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia menentukan perbuatan-perbuatannya. Dia telah melakukan amalan A, maka dia bertobat, Allahumma ighfirli, saya telah melakukan demikian-demikian, ya Allah ampunilah saya. Berarti dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Adapun istighfar, ada istilah istighfar duna taubah, istighfar yang juga disyariatkan tanpa ada unsur taubat, yaitu hanya sekedar seseorang memperbanyak kalimat istighfar, Allahumma ighfirli wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, tanpa mentayin menyebutkan dosa tertentu yang dia lakukan. Itu istighfar dengan seorang memperbanyak melantunkan lafaz istighfar. Kedua-duanya disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekhul Islam seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah ditanya langsung oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, manakah di antara kedua perkara ini yang paling engkau cintai atau lebih engkau cintai, tasbih atau istighfar? Seseorang memperbanyak tasbih atau seseorang menglafadzkan istighfar? Maka Syekhul Islam menyatakan al-istighfar. Istighfar yang lebih saya cintai bila seseorang mengelafazkannya, memperbanyak membacanya. Nah, apa Ustaz, Anda mau nanya, apakah benar apabila seorang ibu yang sedang hamil dilarang untuk keluar waktu maghrib? Setelahnya tidak ada dalilnya. Biasanya demikian didapatkan dari cerita-cerita khurafat yang berasal dari orang-orang tua kita. Bahkan gak boleh kena kotoran katanya. Kalau orang hamil jalan kena kotoran, nanti bayinya kotor atau apa sajalah yang tidak ada hubungannya antara sesuatu tersebut dengan janinnya. Atau kalau orang hamil gak dituruti ngidamnya, maka bayinya enggak akan tumbuh. Jadi harus dituruti itu ngidamnya sang ibu. Ini juga enggak ada dalilnya, setahu anak, enggak ada dalilnya. Istri antum ngerengek, minta pempek, kebetulan hujan, biarkan saja. Nah, dilihat itu enggak pengaruh itu sama bayinya. Enggak pengaruh. Wah Ustaz, kata orang-orang kalau semisal enggak dituruti nanti bayinya lambat keluar, bayinya prematur. Nah, enggak ada hubungannya. Tawakal ala Allah. Walaupun tidak kemudian melarang kita untuk mewujudkan keinginannya kan. Kalau semisal ada ya enggak masalah. Nah, tapi tanpa ada keyakinan tersebut. Apa Ustaz, apakah orang yang banyak ubannya adalah orang yang sudah dekat ajalnya? Enggak mesti, terkadang ada anak-anak kecil sudah tumbuh uban kan gitu. ada uban sebagai memang sesuatu yang ada di rambutnya semenjak dia kecil. Nah, tapi secara umum namanya uban menunjukkan dekatnya waktu ajalnya. Tapi kalau ia sudah menginjak usia-usia tua, ini rambutnya tersebut akan beruban. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مِنْ مُعَمَّرٍ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah dikadarkan, ditentukan, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan datangnya, dekatnya waktu umur yang telah ditentukan tersebut, akhirnya. Sebagian menyebutkan an-nadhir dalam ayat ini artinya adalah asyib, uban, adanya uban yang ada di rambut sehingga menandakan seseorang yang banyak ubannya dianjurkan untuk memperbanyak tobat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Apakah boleh mengikuti seorang yang berkaidah orang diam kita diam? Maksudnya orang membaikot kita membaikot juga. Bukankah kita diperintahkan untuk saling memaafkan? Terima kasih. Nah, ini tinggal dilihat siapa yang kita diamkan tersebut. Kalau orang yang kita diamkan memang orang yang disyariatkan kita menghajarnya, mungkin ada pada dirinya penyimpangan dari penyimpangan manhaj, ya kita disyariatkan untuk menghajarnya pada batasan-batasan yang syar'i. Namun kalau diam di sini artinya adalah diam kepada seseorang tanpa alasan yang syar'i, mungkin karena faktor ketersinggungan ataukah mungkin karena faktor usulannya tidak diterima, ataukah mungkin dia merasa tidak diorangkan, ataukah zon-zon persangkaan-persangkaan yang lainnya, maka tidak dibenarkan seorang menghajar saudaranya dengan dia membelakanginya, dengan dia tidak menegurnya, tidak mengucapkan salam, tidak mau berucap dengannya. Ini termasuk dari dosa besar. Afan, ini termasuk dari perbuatan dosa. Allah Rasul menyebutkan la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara imbas dari perselisihan sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yaumil itsnaini wal khamis, di mana pada hari tersebut akan dibuka pintu al-jannah dan akan diampuni pada hari dibukanya pintu tersebut seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, illa kecuali rajulun atau rajulan kana bainahu wa baina akhihi min syahna, yang antara dirinya dengan saudaranya tersebut terdapat kebencian, kedengkian antara satu dengan yang lainnya. Fayuqal, akan dikatakan kepada orang tersebut amhilu baina hadaini hatta yastaliha, berikanlah tangguh untuk memberikan ampunan kepada hamba tersebut hingga ia memperbaiki hubungan dengan saudaranya. Nah, sehingga tidak sepantasnya memperlakukan hajar yang demikian. Mengeraskan niat ketika sholat fardu adalah termasuk dari perkara yang bid'ah karena tidak ada dalilnya. Dikatakan sebagai bid'ah karena ketika seseorang menglafazkan niat di dalam sholat, mereka menganggap sebagai sesuatu yang disyariatkan. Beranggapan dengan mengeraskan niat itulah termasuk dari bentuk seseorang menjalankan termasuk dari bentuk amalan yang harus dilakukan oleh seorang ketika mengerjakan sholat tersebut. Nah, ini jadilah apa yang dilakukan menjadi bid'ah karena tidak ada dalilnya. Sehingga semua hal-hal yang baru yang berhubungan dengan amalan yang menampakkan seperti sesuatu yang disyariatkan harus dilakukan dan dianggap sebagai amalan soleh yang berpahala diyakini oleh seorang tatkala melakukannya, bila mana tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka jadilah sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang bid'ah. Muncul beberapa syubhat pada tahun-tahun yang sebelumnya, ada yang mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat, ada yang hasanah, ada yang baik. Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat, tidak ada perinciannya. Si A yang A yang B ini termasuk dari kategori hasanah, yang ini termasuk dari kesesatan. Sehingga disebutkan dengan bentuk yang umum. Atau ada pula yang mengatakan yang masuk neraka itu bid'ahnya, adapun pelakunya tidak. Ini syubhat-syubhat yang wahiyah, yang lemah. Hingga Al-Imamul Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menegaskan dengan jelas, al-bid'atu wa ahluha finnar. Bid'ah dan pelakunya itu berada di neraka. Bukan bid'ahnya yang disesat, pelakunya masuk surga, tapi kedua-duanya di dalam neraka jahanam. Apakah pada hari kiamat umat Islam akan berperang? Jawabannya tidak demikian. Yang terjadi pada yaumul kiamah justru ketika datangnya yaumul kiamah, seseorang akan merasakan ketakutan yang demikian sangat, akan berlari mencari tempat perlindungan. Namun pertikaian sehingga terjadi peperangan pertumpahan darah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ini termasuk dari tanda-tanda dekatnya yaumul kiamah. Rasul menyebutkan wa yukthirul harj. Pada hari mendekati yaumul qiyamah akan banyak terjadi haraj. Kemudian Rasul mengatakan al-harjul qatlu. Yang dimaksud dengan harj adalah pembunuhan. Hingga saking banyaknya kasus pembunuhan di hari tersebut, ada seseorang yang terbunuh dalam keadaan dia tidak mengetahui sebab kenapa dia dibunuh oleh orang tersebut. Bahkan saking dahsyatnya hari tersebut, ketika seorang melewati kuburan, ia akan mengatakan kepada dan berandai-andai dalam dirinya dan mengatakan ya laitani makanah. Duhai kalaulah semisal tempat yang ia sekarang berada di situ adalah saya posisinya di dalamnya. Duhai kalau semisal saya menempati posisinya. Nah, saking ngerinya dan dahsyatnya keadaan-keadaan huru-hara yang terjadi menjelang yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam minha. Tayyib, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.